hidupku. Sungguh besarlah cintanya jatah di dalamku. Dulu, sekarang dan selamanya tak pernah berubah. Sungguh besarlah Allahku, ajaib perbuatannya. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia. Biarlah semua yang percaya menyembah Dia. Sampai ke ujung dunia beritakan tentang Dia. Sungguh besarlah Allahku, ajaib perbuatannya. Selamanya ku kan memuji Tuhan, selamanya ku mau nyanyi bagi Dia. Selamanya ku kan saksikan kebesarannya. Selamanya ku kan memuji Tuhan, selamanya ku kan memuji Tuhan. Selamanya ku mau nyanyi bagi Dia. Selamanya ku kan saksikan kebesarannya.